yang super, ketahuilah bahwa hidup ini, kehidupan ini adalah akibat. Tidak ada keadaan apapun yang sekarang yang sedang kita alami yang bukan hasil dari keputusan-keputusan kita. Karena kita memilih tinggal di situ. Karena kita memilih bekerja di sana. Karena kita memilih menerima itu. Karena kita memilih mengatakan itu. Maka kita mengalami, menerima apapun yang sekarang kita alami. Nah, kalau kita tahu bahwa kehidupan ini akibat dan sebabnya adalah pilihan-pilihan kita, meningkatkan kualitas pilihan sama dengan meningkatkan kualitas hidup. Sehingga, jika yang kita pikirkan baik, yang kita sikapkan baik, dan yang kita lakukan baik, maka sebetulnya telah kita menjadikan diri kita sebab yang baik bagi kehidupan. Yuk, kalimatnya dibagi dua. Sebab bagi kehidupan yang baik, atau sebab yang baik bagi kehidupan. Anda pilih yang mana? Sebab bagi kehidupan yang baik, atau sebab yang baik bagi kehidupan? Yuk, kita analisa. Yang pertama, menjadi sebab bagi kehidupan yang baik, kita tidak pernah tahu kita baik atau tidak. Dan itu yang membuat banyak orang tidak bersabar menunggu surga. Karena surga kehidupan yang baik tanpa dia mengetahui dia jadi orang baik. Tetapi kalau sekarang kita memilih menjadi sebab yang baik, menjadi orang baik lalu hitungan mengenai surga, jangan lagi ada di pikiran kita. Karena jaminan bagi orang baik sudah ada. Jadi fokus kita adalah menjadikan kita sebab yang baik. Sebab dari perasaan baiknya, karena saya waktu menyapa, apa kabar? Batiknya sama dengan 14 orang yang lain ya. Lihat bahwa saya bisa menjadi penyebab perasaan baik atau perasaan tidak baik loh. Pikiran. Jarang loh orang bisa pakai baju seperti Anda. Enggak, ini betul-betul Pak. Siap-siap. Nah, kalau kita menanamkan pikiran yang baik, kita menuntunkan perilaku yang baik. Salesman yang bicara dan menghitung sendiri di kalkulator sedang mengambil keuntungan dari orang lain. Kalau dia mau berpengaruh, kalkulator diberikan ke orang lain, lalu Pak tolong masukkan 36. Orang yang melakukan itu lebih mudah percaya daripada melihat orang lain menghitung. Pernah lihat orang di toko yang menghitung, kita gak lihat, lalu dia bilang, wah rugi. Percaya? Tidak. Jadi kalau begitu, yuk kita berfokus menjadi pribadi yang baik. Karena pribadi yang baik adalah sebab yang baik bagi kehidupan. Itu. Super sekali Pak Mario. Saya persilakan kepada audiens untuk bertanya. Silakan. Silakan Pak. Ya silakan. Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Saya Maringan Sitorus. Yes Pak Maringan. Oke. Bapak mengatakan tadi bahwa mempunyai kehidupan yang besar harus menjadi penyebab yang baik dan penyebab yang besar. Iya. Pertanyaan saya adalah, apa ukurannya di dalam kehidupan yang besar terhadap hasil daripada penyebab yang baik dan penyebab yang besar yang kita lakukan sebelumnya? Iya. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Selamat malam. Yuk, ingat nama orang hebat di dunia. Ingat, ambil satu. Orang yang paling kaya. Ambil Bill Gates. Good, Bill Gates. Lalu pikirkan wajah Bapak, ayah Anda. Siapa yang membantu pertumbuhan Anda untuk menjadi sekarang? Ayah. Ya, ibu nanti dulu ya. Ini kok gitu dah. Ini mengganggu proses bicaranya konsultan. Jadi kalau kita mengagumi orang besar yang jauh, ingat orang besar yang membesarkan kita. Sekarang saya tanya, lebih hebat mana? Seorang prajurit yang membesarkan anaknya untuk menjadi jenderal atau seorang jenderal yang anaknya memilih menjadi prajurit? Hebat mana? Kalau seorang jenderal membesarkan prajurit, orang bilang rugi. Good. Kalau seorang prajurit membesarkan jenderal, hebat. Dengarkan ini. Mudah bagi prajurit ini untuk bangga kalau anaknya jadi jenderal. Tapi dibutuhkan jenderal yang sangat besar, yang ikhlas menerima anaknya jadi seperti pilihannya. Jadi mungkin yang kita mengerti tentang yang besar itu dilihat dulu sebagai apa? Kadang-kadang kebesaran itu memang karena kita memindahkan gunung. Tetapi kebesaran itu kadang-kadang menerima bahwa hidup kita memang kecil karena kita ditugaskan menjadi orang tua yang gati, yang teliti, telaten membesarkan anak yang nanti menjadi pemimpin yang besar. Itu. Terima kasih, Pak Mario. Dan silakan kepada audiens. Silakan, Ibu. Maaf, nama saya Aida dari Bima NTB. Dari NTB. Bima NTB. Bukan main. Terima kasih. Silakan, Ibu. Pertanyaannya, bagaimanakah saya, kami, atau kelompok masyarakat memanage hati yang marah karena isu, sehingga bisa berbalik menjadi potensi yang besar bagi lingkungan sekitarnya. Terima kasih. Ini tidak mudah ya, tetapi sebaiknya begini. Kemampuan mengelola kemarahan itu tidak sama pada setiap orang. Tidak sama. Ada orang yang tidak puas sampai membuktikan bahwa dia salah. Berapa banyak suami dan istri bersikap seperti itu? Saya tidak mau tidur sebelum dia minta maaf. Ya toh? Nah, ini yang saya lakukan di keluarga saya. Dan ini yang bisa digunakan oleh semua suami yang ingin panjang umur. Kalau istri marah kepada kita, kita tahu kita benar. Mana yang penting? Kegembiraan dia karena mengira kita salah, atau kesedihan dia karena kita buktikan kita benar? Mana yang penting? Kegembiraannya. Biarkan dia gembira mengira kita salah. Itu. Yang pria gak usah ikut ikut tepuk tangan. Loh, ini penderitaan kok tepuk tangan. Oke, nah. Kalau istri gembira menyalahkan kita, pegangannya. Yang benar tidak harus menjelaskan. Kalau you benar, kenapa harus menjelaskan? Damailah. Dan istri akan mengerti lebih mudah dari jalan yang gembira daripada jalan yang sedih. Lama-lama kalau dia bergembira punya suami yang salah terus, kan dia tahu pernikahannya salah. Iya dong. Menikah dengan orang tulul. Iya. So, karena ibu tahu masyarakat ini tidak sama kemampuannya menangani kemarahan, anjurannya adalah jadilah pribadi yang berwenang, lalu pelan-pelan pengaruhkan cara menangani kemarahan ini kepada banyak orang. Orang-orang itu marah karena sedang ditunggu naik kelas. Dia orang kelas tinggi sedang punya masalah orang kecil. Pasti marah. Jadi kalau kita marah, sadarlah bahwa kita sedang ditunggu naik kelas. Karena orang-orang besar tidak marah. Diganggu. Coba ya, kalau ada orang mengatakan, Pak Mario itu sekolahnya kurang. Marah enggak saya? Enggak, memang. Lihat, bahkan saya bisa bercanda tentang itu. Jadi kalau begitu pelan-pelan yuk, karena kita tahu sulitnya menangani kemarahan, besarkanlah diri supaya kita bisa mempengaruhi banyak orang untuk menangani kemarahan dengan anggun. Itu. Super sekali Pak Mario. Pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami tentunya di Mario Teguh Golden Way.